Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa mayutlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Musabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajrumiyah. Sebelumnya kita masih pada pembahasan Al-Makhfudhat. Terakhir yang kita bahas kemarin adalah Rubba. Ya, ruba, ya bahasanya ruba. Wa min ma'aniha at-taqlil, di antara makna ruba adalah at-taqlil. Dan dia tidak majrurkan kecuali isim zahir yang nakirah. Contohnya ruba rajulin karimin lakitu. Ya, boleh sudah kita irab, coba kita irab. Faedah, sebelum kita masuk pada huruf berikutnya, faedah qad tuhdhaf rubba wa yabqa amaluha wujuban. Ya, terkadang rubba dihapus dan amalnya masih ada wujuban secara wajib. Wa akthar ma yakunu dhalika ba'dal waw. Ini kebanyakan setelah waw. Ya, seperti, maka disebut dengan waw arba. Qaqali syair wa lailin qamaujil bahri arkha sudulahu. Alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Syahidnya di sini walailin majrubun bi rubba al mahdhufa wa taqdir wa rubba lailin. Qala as-sabi', yang ketujuh dari huruf jar. Alba, wa min ma'aniha al-ilsaq. Al-ilsaq menempel. Kalau secara makna, secara bahasa al-ilsaq menempelkan. Nahu, kita akan lihat hadis nanti penjelasannya. Amsabtu bi Zaidin. Ya, aku memegang Zaidin. Ya. Ida, di sini menunjukkan maknanya, Ida qabadta min syai'in, qabadta ala syai'in min jismihi. Ala. Kalau engkau memegang sesuatu dari tubuhnya, namanya ilsaq, ilsaq itu bizaidin, wahya tajur zahir wal mutmar. Qala fal awwal nahu aminu billah wa kal mithal al mutaqaddim amsaqtu bi zaid wa thani nahu aminu bih fa kullu min zaidin wa lafdhul jalal Allah ismun majrur bil ba wal ha dhamir muntasib mabni al qasr fi mahalli jar bil ba. Ya, intinya dia masuk kepada isim zahir aminu billah, masuk pada isim zahir aminu bih, bihi masuk pada isim mudmar. Ialah sejalala Allah, begitu juga al-ha, ya. Begitu juga amsaktu bi zaidin, zaidin, ya majrur bi bilba. Yang ke-8, al-kaf. Wa min ma'aniha at-tasbih, wa hiya la tajurru illa al-ism al-zahir. Wahia la tajurru illa al-isma al-zahir. Nahu Zaidun kal asad, kal asad. Kal asadi. Wa qawlihi ta'ala wardatan kaddihan. Wa qulun minal asadi waddihani ismun zahirun majrurun bilqaf. Ya, dia tidak masuk kecuali kepada isim zahir. Yang ke-9, al-lam. Wa min ma'aniha al-milku. Wa hiya tajurru adh-dhahir wal mutmar. Dia memajrurkan zahir, isim zahir dan mudmar. Hal awal nahu lillahi ma fis samawat, wathani nahu lahu ma fis samawat. Itu milkullah, ma fis samawat. Falahdu jalalah Allah, syahidnya di sini, lillahi ma fis samawat, lillah, lam masuk kepada lahdu jalalah Allah, lahu ma fis samawat, lam masuk pada isim dhamir al-ha. Ya, falahdu jalala Allah ismun zahir majrurun billam, wal-ha dhamirun muttasil mabniun ala dham fi mahali jar billam. Yang ke-10, wawu al-qasam. Wahia tadurru al-zahir haqad. Wawul qasam. Ya, qasam makna sumpah. Wallahi. Tidak boleh wabihi. Ya, nahwu. Wallahi. Wa qawlihi ta'ala wal asri. Faqulun min lafdil jalala Allahi wal asri ismun dahir majrur biwawil al-qasam. Yang ke-11, ba al-qasam. Wahia tajurru al-zahiru wal-mutmar. Ba'ul qasam memajrurkan isim zahir dan isim mutmar. Ya. Kalau isim zahir contoh nahu ahlifu billah. La ajtahidanna. Kalau dhamir contohnya bika ya Allah. La ajtahidanna. Dari tiga huruful qasam, waw, ba, dan ta, yang paling luas penggunaannya adalah ba. Ya, karena dia bisa masuk pada isim zahir dan isim mutmar. Qala fal awwal nahu wa aqsamu billahi jahda aymanihim wa thani nahu bika ya Allah la ajtahidanna. Sayidnya wa aqsamu billahi, ya billahi masuk kepada isim zahir yaitu lafzul jalal Allah. Bika ya Allah masuk kepada isim dhamir, pada kaf merupakan isim dhamir. Falafzul jalal Allah isim zahir majrurun bi ba'il qasam wal kaf dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahalli jar bil ba'il qasam. Yang ke-12, ta'ul qasam. Wahia tajurru al-zahir faqat. Dan tak al-qasam ini hanya memajrurkan isim zahir saja dan itu pun lafaz tertentu. Ya, yang paling luas bagian kita sebutkan tadi penggunaannya kalau huruful qasam adalah ba, karena bisa masuk pada isim zahir dan isim mutmar. Kemudian waw. Ya, waw walaupun hanya bisa masuk kepada isim zahir tapi isim zahirnya bisa apa saja. Tapi kalau tak, tak ini hanya bisa masuk kepada lafaz tertentu. Tallahi, tarrahmani, tarabbil ka'bah. Ya. Hanya itu saja. Nahu wa tallahi. Wa tallahi la'akidanna asnamakum. Falafu jala Allah ismun dahir majrurun bita'il qasam. Yang ke-13, waw rubba. Kaqali syair Walailin kamaujil bahri. Arkha sudulahu. Ya. Falailin majrurun biwawi rubba. Inda al-kufiyin. Hanya saja indal basariyin, lailin, majrurnya bi rubba al-mahdufah. Inda al-basariyin. Qala falailin majrurun biwawi rubba wal al-mahdufah ala qawlil musannif. Qabl katakan waw rubba. Jadi, indal kufiyin yang memajrurkan wawnya. Yang disebut dengan waw rubba. Wassahih wahuwa madhabul basariyin annahu majrurun birubba al-mahdufah la bilwaw kama taqaddam. Yang sahih bahwasannya lailin di sini majrurnya adalah dengan rubba al-mahdhufah. Yang ke-14 dan 15. Mud wa mundu. Wahuma mud dan mundu ini yajuran al-isma al-zahira ad-dal ala al-zaman. Mud dan mundu, dia hanya memajukan isim zahir, tapi yang menunjukkan makna zaman. Ya. Fa'in kana az-zamanu madiyan fahuma bima'na min. Nahu ma ra'aituhu mud aw mundu yawmaini. Wa in kana az-zamanu hadiran fahuma bimakna fi nahu ma ra'aituhu mud au mundu yaumina. Fakullun min yaumin wa yaumina ismun zaman zahir majrurun bimud au mundu. Qala tanbih. Baqiya min hurufil jar allati dhukirat fi ghairi hadzal mawdhi' khala wa ada wa hasya. Ya. Khala wa ada wa hasya al madhkurat fil mustasna wa hatta al madhkurah fi babil ataf. Fala taghfil anha. Ya, masih ada huruf-huruf jar yang telah disebutkan ya pada selain tempat ini, yaitu khala wa ada wa hasya pada yang disebutkan pada mustasna, ya walaupun dia bisa juga sebagai fiil, apalagi kalau sudah didahului oleh ma al masdariyah, dan juga hatta yang disebutkan pada babul ataf, ya karena hatta juga bisa berfungsi sebagai harful jar hatta matla'il fajr misalnya. Fala takful anha, jangan lupa tentangnya. Dan masih ada satu lagi, yaitu apa? Kay. Ya, kay kalau dia apa itu syarat kay? Kalau dia tidak didahului oleh lam ta'lil. Kalau dia tidak didahului oleh lam ta'lil. Ya. Kay yang masuk pada fi'il mudhari'. Tidak didahului oleh lam ta'lil. La lafdhan wa la takdiran. Maka kay-nya di situ berfungsi sebagai harful jar. Dan fi'il mudhari'nya mansub. Dengan an mudmarah wujuban ba'da kay. Wallahu ta'ala alam. Intahayna. Kita selesai dari pembahasan al-makhfud bil mudaf, al-makhfud al-akhmafud bil huruf, dan insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan al-makhfud bi al-mudaf pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi hilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.